Pak Paulus, selamat pagi. Pagi, Bu. Silakan. Ya, menurut opini kami, Bu, ya. Ini akibat kesewenangan para pejabat daerah yang memanfaatkan retribusi daerah untuk kesewenangan para pejabat tersebut, Bu. Contohnya, Bu, seperti diberitakan di media elektronik dari pagi. Ruang DPRD tersedia fasilitas karaoke. Mereka benar-benar pejabat bajingan, Bu. Apakah mereka tidak melihat di daerah mereka, di daerah pedalaman, yang membutuhkan jembatan yang menjadi harapan bagi warga pinggiran? Sampai sekarang itu belum terwujud, Bu. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana penderitaan orang-orang pinggiran tersebut, Bu. Baik yang mau beraktivitas, bahkan anak sekolah yang harus berjuang melewati seutas tali untuk sampai ke seberang menuju sekolah. Apakah mereka buta, Bu? Atau tuli? Yang semacam ini, apakah pantas disebut anggota DPRD, Bu? Apalagi sang gubernur yang katanya naik mobil mewah. Apa tanggung jawab seorang gubernur? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Pak Paulus, Pak Dibio, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Silakan. Saya, Bu, ya, yang menjadi masalah adalah bahwa bupati itu tidak bisa menandatangani untuk masalah penambangan. Yang berhak itu Departemen Pertambangan dan Energi. Dalam hal ini, orang-orang yang bekerja untuk masalah tambang itu yang berhak menandatangani memperbolehkan atau enggak, gitu loh. Jadi bupati itu wilayahnya ya masalah sosial politik, masalah hukum gitu, bukan masalah pertambangan gitu loh. Jadi di situ ada kekeliruan dalam memilih negara, termasuk yang diantaranya bahwa pejabatnya juga ikut proyek gitu loh. Di situ mereka berkepentingan dapat komisi dari para investor. Nah itu yang menimbulkan bahwa seolah-olah pemerintah Indonesia itu tidak kuat menggaji pejabatnya gitu loh. Malu sekali dah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dibio. Pak Justus, selamat pagi. Iya, pagi. Komentarnya, Pak. Iya, sebetulnya itu buah simalakama ya. Sebetulnya dengan adanya investor, investor pasti membawa orang-orang yang pandai, yang mengerti kondisi. Nah, masalah lingkungan, masalah perpajakan dan sebagainya. Namun kalau dilihat di masyarakat sekitar pertambangan, mereka tetap hidup miskin. Ya, jadi di sini tidak ada keadilan. Dan itu menurut saya yang salah adalah pemerintah, mau pusat mau daerah. Saya pikir itu mereka yang salah. Ya, jadi sebetulnya memang manfaat dari bumi Indonesia, terutama masyarakat di sekitar pertambangan, itu harus ada terasa manfaatnya. Ya, kalau terasa manfaatnya semua daerah seperti itu, saya yakin nggak ada demo-demo dan sebagainya. Terima kasih, pagi. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Pak Jeki, selamat pagi. Pagi. Iya. Jadi permasalahannya bukan pada iklim investasi yang kondusif. Kalau kita lihat, kenapa masyarakat itu demo, kita coba mau lihat sesuatu lebih rasional. Yang bajingan itu pejabatnya. Izin semua belum ada, kok bisa pada melakukan pertambangan? Ini yang gak beres, ini pemerintahnya, bukan di masyarakat. Kalau kita lihat contoh Freeport dikeruk habis-habisan, sampai ibaratnya kalau tanahnya bisa diambil, diambil semuanya itu. Nah, itu yang salah siapa? Masyarakatnya. Kalau mereka demo, yang nggak beres kan pemerintahnya, pejabatnya semua bajingan, Bu. Makasih. Terima kasih, Pak Jeki. Pak Ardi, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Komentarnya, Pak. Saya langsung aja yang salah itu pemimpinnya, Bu. Makasih. Terima kasih, Pak Ardi. Pak Gilbert, selamat siang. Iya, ini terjadi seperti ini kan sebenarnya kan sudah lama. Sehingga kan mengalami satu penurunan segala macam ya. Dari World Bank juga sudah menurunkan tingkatnya, World Economic Forum juga sudah turun. Dia punya apa namanya rating Indonesia dibandingkan dengan Malaysia berupa begitu pula dengan apa namanya perizinan segala macam. Ini kan hukumnya nggak jelas ya. Nah, apa yang sudah diberikan itu seharusnya kan sudah fix. Mungkin ya, namanya izin. Seorang pengusaha itu sudah mengeluarkan uang sedemikian besar ya. Sedemikian besar tiba-tiba langsung izinnya dilarang. Jadi dimanapun di dunia ini tidak ada seperti itu kecuali hidup di hutan, hutan rimba yang tanpa hukum boleh bertindak, anarki, membakar segala macam. Jadi di mana letak law enforcement-nya, di mana kewibawaannya, di mana? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gilbert. Ibu Haksa, selamat siang. Selamat siang. kalau menurut saya itu karena sebelumnya tidak disosialisasikan dulu kepada masyarakat setempat. Sering kejadian seperti itu. Main tindakan, bikin tindakan semaunya sendiri, cari keuntungan sendiri, masyarakat nggak disosialisasikan. Akibatnya ketika masyarakat tahu, mereka marah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Witoyo, selamat siang. Iya, selamat siang juga nih Bu Nena. Saya Dona, Bapak. Iya, iya, sorry. Silakan Pak Witoyo. Dona ya. Jadi komentar saya begini, ya bukan masalah ini perizinannya ya. Yang penting itu memanage itu rakyat setempat ya. Bagaimana dari hasil pertambangan ini mereka mendapat sesuatu yang baik begitu, membuat kemajuan kehidupan mereka ya, tingkat kesejahteraan mereka diperhatikan. Jadi di semua segi ya, semua aspek itu ada hal yang baik lah yang bisa didapat gitu dari hasil apa pengerukan hasil alam ini yang lama-lama akan habis ya. Tapi kalau hasil alam ini hanya menguntungkan untuk sebagian orang ya, apalagi pejabat-pejabat, tutup mata ya, silakan kamu keruk semau kamu ya. Yang penting saya tiap minggu atau tiap bulan dapat jatah aja gitu, saya tutup mata deh begitu. Ya, sedangkan rakyat dari sana nggak dipeduliin, seperti yang kasus Freeport itu ya. Itu kan banyak raksasa-raksasa itu yang mencengkram, yang banyak kasus di dalam. Jadi nggak bisa digoyang lagi, sedangkan rakyat di sana nggak dapatkan apa-apa gitu loh. Baik. Tumpang tindih jadinya. Iya. Terima kasih Pak Wito. Ya Pak Agus, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Ini memang harusnya manajemen yang terpusat itu harus dan maju untuk izin tambang, izin hutan ya, izin pengolahan sumber daya alam yang ada di Indonesia berkaitan dengan tanah dan rakyat. Sehingga dalam hal ini itu ada sistem pure. Ini adalah kepemimpinan dari kita. Lalu yang kedua adalah untuk menjual tanah air murah meriah kepada asing, dan kita selalu ramah terhadap asing dan terhadap bangsa sendiri. Baik Pak Agus, sayang sekali kurang bagus hubungan kita, tapi saya sudah bisa menangkap opini Anda ya. Pak Robert, selamat siang. Ya, selamat siang. Jadi menurut pendapat saya, ini kan kalau demo terus tiba-tiba bisa dicap izinnya, ini nggak benar, pemerintahan nggak benar ini. Kenapa? Karena orang bikin izin itu kan prosedurnya yang panjang sekali dan duitnya banyak sekali. Tiba-tiba dicabut, investor jelas-jelas rugi. Nah ini harusnya ini pemerintah ini memberikan sanksi kepada bupati yang kurang ajar kayak begini. Dan juga masalah keamanan, ini harus kembali lagi kepada polisi. Kalau memang polisi tidak bisa menanggulangi keamanan, panggil dong BNI. Jangan demo untuk pintu tol sampai merugikan banyak orang. Terima kasih.